curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Atusan ewu sama segelam. Ayo, merek apa, sing doyan. Wah, merek apa yang harus dicungi atusan ewu pada ya. Jadolnya sih ngecungi atus 4,2 jes radio banggan Cilacap. Ayo, merek apa pura. Wah, aduh, gimana lebih pirang-pirang guys mereknya. Ya, apa mana gak tercungi atusan curanmor. Curan perasaan dan humor. Wah, keketon-ketonnya jangan ya, rame pisan orang apa-apa. Sing jelas kayak kang, curan perasaan dan humor guys siap menggelundungkan satu cerita sing merek nalam benerikan daripada modo tuling pada guyu kayak beja. Ana wong lanang telu cacae. Weh, apik banget loh. Ana wong lanang telu cacae. Sing siji sekarang negara Jepang, siji maning negara Cina, siji maning negara Indonesia. Lebih modot maning keja. Ana wong lanang telu saking negara Jepang, Cina, karo Indonesia. Cerita-ceritane wong telu kie lagi medot bareng nang aring warung. aduh ke ora dadi maning keja. Masa modot-medotan iki puasane wis padha ya. Oh alah, jangan mengharapkan dosa kayak gini ya. Ceritanya ternyata juga ya orang anak dia sih diceritakan. Lagi madang-madang, lagi terus madaleren, lagi pada medot nari warung. Itu ceritanya apa kang? Pengalaman masing-masing pada saat terus dolanan batengan karo sang bojone masing-masing. Aduh, kayak aku denger adonnya serok nage ya. Kayak ngapati nih gimana. Wah, lah puasa ya kere, orang puasa ya kere, puasa ya kencot, orang puasa ya kencot. Madang yo. Orang Jepang embuh, marah-marah orang genah ke ya. Oh ala jan, ke bang Jepang ada nih bang. Gue madang aja pinggir lapang, jajan melasi, wong sih pada liwat kae. Wong itu lagi berpuasa, kae melasi jajan, dengar perang ngiler. Yalah, saya Indonesia, iya. Madang aja berarang, jajal. Madang aja berarang, madang. Madang mau guzu, baik. Madang, guzu yang kena. Wah, kaki Cina orang terima gue. Wah, ya selalu harus madarang ya. Sini kalau sini nambi madang, kalau sini nambi padang ini minuman. Sini gimana kalau misalkan daripada ceritaan Bayo? Cerita apa? Pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman setelah kita melakukan gatrengan dengan bojo masing-masing. Waduh, ini kaki Jepang ya, mulai ini kaki Jepang ya, pola-pola ya, jan. Pernah setuju apa orang? Ya, setuju. Oke, Kak Dhani, nyongke wong Jepang ya. Wingi lagi malam minggu, yakin nyong gatengan karo bojone nyong pinggiran jalan sewengi gue ping telu, wah, ping telu, esuk-esuke, yakin bojone nyong gue, mesra banget yakin, gara kena sarapan, gara mentrok, campur gorengan dok, kopinya kopi tubruk, gulanya gula batu, jan, ini nyandingnya bojone nyong, esuk-esuk lagi pas sarapan. Mas, monggo mas, niki didahar sebagai ucapan rasa terima kasihku mas, si mau bengi. Kayak gue bojone nyong, kang. Kayak gue. Berarti si kalah karun nyong, gue kang Jepang. Duh, kok pribe kaki Cina, kok pribe kue? Ini pas malam minggu, ya kan? Waduh, jam 9:30 nyong bojone kesing marim batalion. Wah, becar tuku salak yang tuku rong kilo. Barang tas becar tuku salak, balinya mampir tuku martabak telur. Martabak telur enteng, anak bakul sate liwat yang tuku sate wedus. Alah ya temenan ke wong ini terus pada engkreng-engkrengan. Pinti dah jajal pada ngerti apa ora. Pingnam gue, sebangnya nyong pingnam gue kan. Banyak kan jajal ke jatah. Peduse ke, ini kurang kuat disate deh ke. Pingnam banget ya, sombong mereka Jepang pintu sih gue apa. Alah, petoy gue jadi aneh. Udah terus esok-esok bojone kok belum enak sih, esok-esok yakin ya, nyong tangi turu ya. Orang kok dewek nge sarapan tuh. Nyong diadusi, baru diadusi awak nyong di minyak teloni kok nanget jeremongnya kan. Terus dipukuli, olah jan gue kan manis pisan. Baru gue terus dilus-lus tangannya nyong. Matur nuwun ya pak, matur nuwun. Ayo pada sarapan bareng pak, lawe enak banget ke. Ngetan martabak membenyuran tank. Oh aja, nak orang pernah kepengin mondo sih hari ini carane ya. Lu bodoh nih, terima kasih sekali manikong. Ping enam saya bengi kalau orang mondo, terima aja cal. Wah ini cepat tuh, kayak murenyo lah, wah dijamin. Orang sempat sombong, orang sempat sombong. Lu yang tangke lu, ya kan? Jepang kayak ping biasa bengi ping telu, lalu ping enam wah. Lepas ping bilang Indonesia. Nyong sih ya, biasa bae bongonan wong Indonesia ya. Kuate ya mung ping pisan. Ana tarif basa arep mangkat turu be, mangane sambel kokot karo gorengan malang sangit lah ya. Sewengi paling-paling ya kurus pisan. Ping bira? Sepisan. Oh alah. Pisan trok wah. Nyos batin ge potongan kayak riket wis ora mungkin nek kang pisan. Oh alah, asal pimpin doba ya langsung congot jurusan naik tawar apa pasung. Oh alah, pimpin santrok, kekain-kainnya gak bisa pimpin santrok, kasuk-kasuk ya paduk. Tangi turu paling banter ya wis langsung. Pada cekel-cekelan gaman gue, sing batunya kalau sapu, sing nananya kalau patun. Wah, pada patu mbok, cekel-cekel mbok. Orang sepada sombong, orang sepada sombong. Ngomong pimpisan ya, pimpisan lu. Jamune ya, jamune sing mandan jos. Saat pedos, dari mandan jos. Nek orang ngerti gue, orang sepada reang gue lambene ya. Nyong pancen kuatnya sebengi pimpisan tok kan. Nyong pancen sebengi gue pimpisan tok kuatnya kan. Tapi, esuk-esuk, bojone nyong, wow, langsung. Nah ngapa bojone Rika? Wah, kandane ge, sewengi kur pimpisan, tapi esuk-esuk bojone nyong ngomong, baik. Aja mandek, Pak. Aja mandek, Pak. Aja mandek, Pak. Aja mandek, Pak. Pimpisan anak, betul jam sang orang lebih mandek ya. Jangan ngungkuli kukuni kaki bima gue ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.